Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita lanjutkan pembahasan tentang bab ke 132 ya. Bab kaifiyat salam. Nah. Bab tentang bagaimana cara mengucapkan salam. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yustahabbu an yaqula al-mubtadi'u bis-salami assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yustahabbu, disunahkan orang yang al-mubtadi, pemula yang mulai mengucapkan salam, orang yang memulai mengucapkan salam itu mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fayati bi dhamiril jam'i, sehingga dia membawakan dhamir yang jamak. Assalamualaikum. Dikatakan memakai jamak. Assalamualaikum. Bukan mufrad assalamualaika, tetapi assalamualaikum. Wa in kana al-musallimu alaihi wahidan, walaupun al-musallimu alaihi yang disalami adalah satu orang, tetapi mengucapkannya dengan bentuk jamak kum, tidak dengan ka. Wa yaqulul mujibu, dan yang menjawab juga mengucapkan dengan bentuk jamak. Wa alaikumussalamu warahmatullahi wabarakatuh. Fa ya'ti biwawil 'athfi fi qawlihi wa alaikum. Dia membawakan wawul atof, wa alaikumussalam, pakai waw ya, tidak dengan alaikumussalam tanpa waw, tetapi dengan waw, wa alaikumussalam. Begitu diterangkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kemudian berikut ini beliau membawakan dalil-dalilnya, hadis-hadis Nabi. Pertama, An Imran bin Al-Husain radhiyallahu anhuma qala, dari Imran bin Al-Husain yang Allah telah meridhai beliau, beliau dan bapak beliau, bahwa beliau menyatakan, ja'a rajulun, telah datang seorang pria, ilan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Orang ini datang kepada Nabi. Faqala, orang ini mengucapkan, assalamualaikum. Orang ini mengucapkan assalamualaikum. Berhenti sampai di situ saja. Faradda alaihi, maka Rasulullah menjawabnya. Summa jalasa, kemudian orang pria tersebut terus duduk. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ashrun. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam menyatakan, orang ini dapat 10 karena mengucapkan assalamualaikum saja. Tsumma jaa'a akharu faqala, kemudian datang orang berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi, jadi salam dan rahmah. Faradda alaihi fajalasa, maka Nabi menjawab salam orang tersebut. Fajalasa, kemudian beliau duduk. Orang ini kemudian duduk. Faqala ishrun, Nabi kemudian menyatakan, orang yang kedua ini dapat 20 karena mengatakan assalamualaikum warahmatullah. Tsumma jaa'a akharu, kemudian datang orang ke yang lainnya, orang ketiga. Faqala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang ketiga ini mengucapkan lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap. Salam, rahmah dan barakah. Faradda alaihi, maka Nabi menjawab salam tersebut. Fajalasa, kemudian orang ketiga ini duduk. Faqala sanatun, kemudian Nabi menyatakan, orang yang terakhir ini dapat 30 pahala. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan, dan Tirmidzi menyatakan ini hadis yang hasan. Ini keutamaan salam, semakin lengkap salam itu semakin banyak nilai daripada pahalanya. Wa'an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan dari Aisyah yang Allah telah meridhai beliau, bahwa beliau menyatakan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam menyatakan kepadaku, hadza Jibril yaqra'u 'alayki as-salam. Ini Jibril kirim salam sama kamu wahai Aisyah. Yaqra'u, mengucapkan 'alayki as-salam, atasmu salam. Qalat, maka Aisyah menyatakan, qultu, aku katakan dalam menjawabnya itu, wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ada wawul ataf itu, wa alaihi salam, ya, wa rahmatullahi wa barakatuh. muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh hadis ini Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya. Wa hakadha waqa fi ba'd riwayat as-sahihain. Demikian pula terdapat sebagian riwayat-riwayat sahihain ada kalimat wa barakatuhu. Ada kalimat wa barakatuhu. Wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa fi ba'dihha bihadfiha. Di sebagian riwayat menghilangkan barakatuh jadi wa alaihi salam wa rahmatullah saja. Wa ziyadatus siqati maqbulatun, kata Imam Nawawi. Ziyadatus siqah, tambahan lafaz dari orang siqah, orang kepercayaan dalam periwayatan hadis, itu makbulah, diterima. Dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh orang-orang kepercayaan ada tambahan lafaz yang tidak seperti riwayat lain yang juga diriwayatkan oleh orang-orang kepercayaan. Nah, ini namanya riwayat yang di situ ada tambahan tersebut namanya ziyadatus thiqah. Tambahan yang dari orang kepercayaan dan itu dipercayai, diyakini adalah memang riwayat kelengkapannya. Wa an Anas radhiyallahu anhu, dan dari Anas yang Allah telah meridhai beliau, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana idza takallama bi kalimatin, beliau apabila berbicara dengan satu kata, a'adaha salatan, beliau mengulanginya salatan tiga kali, hatta tufhama anhu, sampai betul-betul kata tersebut dipahami. Tentu kata yang dianggap oleh Nabi sangat penting untuk dipahami dan untuk jangan disalahpahami, maka diulangi sampai tiga kali oleh beliau. Tidak semua kata beliau kalau bicara tidak berbicara dalam semua omongannya diulangi tiga kali, tidak. Tapi kalau melihat satu kata yang penting, beliau mengulanginya tiga kali sampai betul-betul dipahami kalimat atau kata tersebut. Wa idza ata ala qaumin, dan apabila beliau datang kepada satu kaum, fasallama alaihim, kemudian beliau mengucapkan salam kepada kaum tersebut, sallama alaihim salasan, beliau mengucapkan atas mereka tiga kali, assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum. Atau lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit yang jawab karena kurang perhatian. Diulangi lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin perhatian, semakin banyak yang menjawabnya. Diulangi lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkaplah sehingga semuanya mendapatkan fadilah. Kata Imam An-Nawawi dalam mengomentari riwayat Al-Bukhari dalam sahihnya ini, wa hadza mahmulun, kemungkinannya apa yang dilakukan oleh Nabi ini dalam mengucapkan salam, ala madza ma idza kana al-jam'u katira, yaitu kalau mengucapkan salam kepada sekelompok orang yang banyak. Hah? Karena banyak orang, maka beliau mengulangi salam sampai 3 kali. Begitu. Dan ini sunnah, hah? Yang dilakukan oleh Nabi. Wa anil miqdad radiyallahu anhu fi hadithihi tawil, dari al miqdad yang Allah telah meridai beliau dalam hadisnya yang panjang, disebutkan qal kunna narfa'u lin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nasibahu min al-labani, kami sempat narfa'u, mengangkat, memberikan kepada Nabi nasibahu, bagian beliau, min al-laban, dari air susu, fayaji'u min al-laili, kemudian beliau datang di satu malam, fayusallimu tasliman, beliau mengucapkan salam dengan satu salam yang la yuqiduna iman, salamnya itu tidak sampai membangunkan orang yang sedang tidur, artinya tidak teriak-teriak salamnya Nabi. Wa yusmi'ul yaqban, tetapi yang yaqban, yang dalam keadaan jaga, dalam keadaan tidak tidur, itu cukup mendengar, sedang, tidak keras sampai membangunkan orang yang tidur, tidak pula terlalu pelan sampai yang jaga tidak mendengar suara itu. Faja'an nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi sallam datang, fasallama kama kana yusallim, maka beliau mengucapkan salam sebagaimana biasanya beliau mengucapkan salam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Ya Amr, wudu. Nah, jadi dari ini kita mendapat contoh salamnya Nabi bukan teriak-teriak seperti keadaan orang yang bangun kena orang tidur, dan tidak pula berbisik-bisik sehingga tidak didengar oleh orang yang bangun. Wan Asma binti Yazid radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam marra fil masjidi yauman, beliau lewat di masjid di sehari. Wa usbatun minan nisa'i qu'udun, waktu itu sekelompok usbah, sekelompok perempuan-perempuan qu'ud, sedang duduk-duduk. Fa'alwa biyadi bitaslimi, maka beliau alwa mengisyaratkan biyadihi dengan tangannya dalam mengucapkan salam, assalamualaikum. Sedangkan disebutkan sebelum ini dilarang mengucapkan salam dengan isyarat. Ya, memberi salam dengan isyarat. Tapi kalau juga mengisyaratkan, ya disertai pula dengan ucapan assalamualaikum, isyarat dan salam. Kalau isyarat saja tidak boleh, menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasara. Sedangkan menyerupai Yahudi dan Nasara dilarang. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Wa qala hadithun hasan. Dan At-Tirmidzi menyatakan hadis ini hasan. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah di bawahnya itu, wa hadza mahmulun. Yang demikian ini dimungkinkan ala annahu, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam jama'a bainal lafzi wal isyarah. Beliau mengumpulkan antara lafaz, yaitu lafaz assalamualaikum, dan dengan isyarat, yaitu mengangkat tangannya. Jadi mengangkat tangan dan melafadzkan salam. Wa yu'ayyiduhu, dan yang mendukung pengertian demikian kata Imam Nawawi, anna fi riwayat Abi Dawud fasallama alaina. Dalam riwayat Abi Dawud disebutkan maka Rasulullah mengucapkan salam atas kami. Tidak disebutkan adanya isyarat dengan tangannya itu. Jadi dengan demikian pastilah bahwa Rasulullah mengucapkan salam dan memakai isyarat ketika bersalam kepada serombongan wanita. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qaal. Dan dari Abi Umamah yang Allah telah meridhai beliau, bahwa beliau telah menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan inna awlan nasi billahi man bada'ahum bisalami. Loncat. Loncat kemana? Anak Asma binti Yazid. Sudah? Terus? Abi Juhai, oh di dalam kitab ini setelah ini. Aywah. Beda cetakan. Naam. Wa Nabi Abi Umamah. Setelah itu, setelah Abi Juhai itu mungkin letaknya ya. Di balik letak hadisnya. Tidak ada juga. Ada. Nah. Wa Nabi Umamah radhiyallahu anhu qaal. Dari Abi Umamah yang Allah telah meridhai beliau, bahwa beliau menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan inna awlan nasi billahi, sungguhnya orang yang paling utama di sisi Allah man bada'ahum bisalam, ialah orang yang paling pertama memulai salam. Ini menunjukkan keutamaan orang yang memulai salam ketika bertemu. Itulah yang lebih utama di sisi Allah. Nah, yang mendahului mengucapkan salam. Rawahu Abu Dawud bi isnadin jayyidin. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang bagus. Wa rawahu Tirmidzi bi nahwih. Dan ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan semisal riwayat Abu Dawud tersebut. Wa qala haditsun hasan, dan At-Tirmidzi menyatakan bahwa hadis ini hasan. Wa qad dzukira ba'dahu, dan hadis ini nanti akan disebut lagi, diulang lagi di setelah ini. Naam. Wan Abi Jurai Al Hujaimi radhiyallahu anhu qol, dan dari Abi Jurai Al Hujaimi yang Allah telah meridai beliau, bahwa beliau menyatakan, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aku pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqultu, maka aku katakan, alaikas salam ya Rasulullah. Hah? Kalau yang dituntunkan bagaimana? Assalam dulu. Assalamualaikum, ya. Ini dibalik. Alaikas salam ya Rasulullah. Qala la taqul alaikas salam. Kata Nabi, jangan kamu ucapkan alaikas salam. Fa inna alaikas salam tahiyyatul mauta. Karena alaikas salam itu adalah tahiyyah, penghormatan terhadap orang mati. Ya, atau salamnya orang mati. Jadi kalau salamnya orang hidup, salam dulu, assalamualaikum. Dan dituntunkan tadi apa? Assalamualaikum. Dengan jamak, salamnya dulu, kalimat salam dulu, kata salam dulu. Yang didahulukan baru jar wa majrur. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi. Wa qala haditsun hasanun sahih. Wa qad sabaqa bi tulihi, dan ini telah kita bahas dalam hadis sebelumnya, hadis ke-800. Jadi lafaz salam tidak boleh dibalik. Jar wa majrur dulu, kemudian salam. Alaikassalam, tetapi tidak dituntunkan apa? Salam dulu baru jar wa majrur. Assalamualaikum. Babu adabis salam. Sekarang kita masuk kepada bab adab sopan santun di dalam mengucapkan salam. Ya, ada aturannya. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abi Hurairah yang Allah telah meridai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, yusallimur raqibu 'alal mashi. Orang yang menunggangi kendaraan, ar-raqib, menunggangi kendaraan, mengucapkan salam, alal mashi, terhadap yang jalan kaki. wal mashi 'alal qa'idi, dan yang berjalan kaki mengucapkan salam duluan kepada yang duduk. Wal qalilu 'alal katsiri, sedangkan yang sedikit mengucapkan salam duluan kepada yang banyak. Ini tuntunannya. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin lil Bukhari, dan disebutkan dalam riwayat Bukhari, was-saghiru 'alal kabiri, dan yang lebih muda mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Nah, sedangkan keutamaan salam yang pertama mengucapkan, yang mendahului itu, ialah kalau kedudukannya sama-sama, sama-sama naik kendaraan, maka yang lebih utama ialah yang mendahului salam. Sama-sama jalan kaki, yang lebih dahulu mengucapkan salam itu yang lebih utama. Sama-sama tua, sama-sama muda, maka yang lebih utama ialah yang mendahului mengucapkan salam. Tetapi kalau dalam keadaan naik kendaraan, maka yang naik kendaraan itu mengucapkan salam kepada yang jalan. Yang jalan mengucapkan salam kepada yang duduk. Lewat itu, lewat di depan orang yang duduk itu, ucapkan salam, assalamualaikum. Ya. Dan juga kalau satu orang atau dua orang ketemu sama kerombongan orang, maka yang mengucapkan salam yang sedikit kepada yang banyak. Kemudian yang lebih muda usianya, adab sopan santunnya mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntunkan. Wa an Abi Umamata Sudai bin Ajlan, ini tadi hadis yang kita baca tadi, Al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi billahi man bada'ahum bisalam. Rawahu Abu Dawud bi isnadin jayyid. Yang orang yang paling utama di sisi Allah ialah yang memulai salam. Warawahu Tirmidzi an Abi Umamah radhiyallahu anhu qil, dari Tirmidzi, dari Abi Umamah, bahwasanya ada yang mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ar-rajulani yaltaqiyani, ada dua orang pria yang berjumpa keduanya itu, ayyuhuma yabda'u bisalam, manakah yang lebih dulu mengucapkan salam, sama-sama jalan, sama-sama jumpa. Qal aulahuma billahi ta'ala, yang lebih dulu mengucapkan salam itu yang lebih tinggi nilainya di sisi Allah Ta'ala. Nah, jadi dalam riwayat Tirmidzi ini lebih memperjelas bahwa yang dimaksud itu dua orang yang saling berjumpa satu dengan yang lainnya. Adapun dalam urut-urutan kedudukan orang seperti tadi, maka yang lebih utama mengucapkan ialah yang dituntunkan untuk duluan mengucapkan salam. Qala Tirmidzi hadza haditsun hasan, At-Tirmidzi menyatakan ini adalah hadis yang hasan. Selanjutnya Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan bab ke 134. Beliau menyatakan rahimahullah, babu istihbabi i'adati salami, bab disunnahkannya untuk mengulangi salam, ala man takarrara, atas orang yang berulang-ulang, takarrar, berulang-ulang, liqa'uhu, jumpanya, ala qurbin, dalam waktu dekat, bi'an dakhala tumma kharaja tumma dakhala bilhali, seperti masuk rumah mengucapkan salam kemudian keluar, sebentar lagi masuk lagi rumah itu mengucapkan salam lagi, au hala bainahuma syajarah wa nahwiha, atau terpisah dua orang jalan terus ada pohon maka semula berbarengan akhirnya jalan sendiri-sendiri, yang satu di sebelah kanan pohon, yang satu di sebelah kiri pohon, terus ketemu lagi setelah pohon itu mengucapkan salam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi haditsil musyi' salatihi. Dari Abi Hurairah yang Allah telah meridhai beliau tentang hadis riwayat tentang al-musyi' salatihi. Orang yang salatnya jelek, banyak keliru. Nah, ini terkenal hadis musyi' salat. Ini menceritakan bagaimana Nabi untuk mendidik orang itu untuk wudunya yang bagus, sholatnya yang bagus, sehingga disuruh mengulang-ulang sholatnya karena sholatnya enggak karuan. Annahu ja'a fa shalla, orang tersebut datang bersholat. Tsumma ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa sallama alaihi. Kemudian orang ini datang lagi kepada Nabi, mengucapkan, dia datang kepada Nabi setelah sholat. Fasallama alaih, mengucapkan salam kepada Nabi. Faradda alaihi salam, Nabi menjawab salam orang ini. Faqala irji' fasalli, fa'innaka lam tusalli, kembali kamu, sholat, karena engkau belum sholat. Faradja fasalla, kemudian orang ini kembali, sholat lagi. Tsumma ja'a fa sallama 'ala an-nabi. Kemudian datang lagi orang ini mengucapkan salam lagi. Mengucapkan salam lagi. Walaupun tadi sudah mengucapkan salam waktu datang pertama, tapi karena terpisah dengan kegiatan salat, balik lagi mengucapkan salam lagi. Begitu. Ini contoh. Fa sallama 'ala an-nabi. Mengucapkan salam pada Nabi. Kemudian Nabi menjawabnya. Kemudian Nabi bilang, erje, fasalli fa'inna kalam tusalli. Disuruh ulangi lagi sholatnya. Hatta fa'ala zalika salasa marrat. Orang ini berbuat demikian sampai 3 kali. Datang, pergi, datang, pergi. Setiap datang, terus mengucapkan salam. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Wa anhu, dan diriwayatkan pula dari Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam qol, dari Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam, bahwa beliau bersabda, idza laqiya ahadukum akhahu, apabila salah seorang dari kalian menjumpai saudaranya, falyusallim alaih, maka hendaknya dia mengucapkan salam atas saudaranya. Fa'in halat bainahuma syajaratun, maka kalau terpisah di antara dia dengan saudaranya itu dengan satu pohon, au sidarun, atau atau satu tembok, aw hajarun atau suatu batu. Tsumma laqiyahu, setelah itu ketemu lagi, fal yusallim alaih, maka hendaknya mengucapkan salam lagi kepada saudaranya itu, padahal cuma berpisah berapa menit saja karena terpisah oleh pohon atau tembok atau batu. Tapi dituntunkan untuk mengucapkan salam lagi pertama ketemu itu. Hadis ini rawahu Abu Daud, diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam sunnahnya. Ila hunaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.